الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-98 dan setelahnya dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk menyampaikan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul ya ahlul kitab," katakan wahai Rasul kepada mereka ahlul kitab, "Lima takfuruna bi ayatillah?" Kenapa kalian mengkafiri hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kebenaran Islam? Yang kalian ingkari pada apa-apa yang ada dalam kitab-kitab kalian sendiri. Karena dalam Taurat dan Al-Injil Allah sudah menyatakan bahwa akan ada nabi yang demikian-demikian sifatnya. Akan diturunkan kitab berikut yang bernama Al-Quran. Ini tertera pada kitab-kitab mereka. Sehingga dituntut mereka untuk mengamalkan apa yang ada pada kitab mereka. Sehingga ketika mereka tidak mengamalkannya, Allah mengatakan, "Lima takfuruna bi ayatillah." Kenapa kalian mengkafiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam At-Taurat dan Al-Injil? Karena dalam Taurat Injil ada kenabian Nabi kita Muhammad SAW, ada keterangan tentang Al-Quran. Bukan cuma itu, bahkan keterangan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka sangat kenal, mereka sangat paham tentang Islam dan kaum muslimin yang ada dalam kitab mereka. Mestinya mereka adalah orang-orang yang pertama untuk memeluk Islam dan mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Cuma mereka karena terjangkiti penyakit hasad, penyakit dengki, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka inginnya bahwa nabi yang lahir di akhir zaman adalah berada dari kalangan atau berasal dari kalangan orang-orang Yahudi. Ternyata begitu mereka dapati, tidak seperti apa yang mereka inginkan, mereka pun enggan untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sangat tahu tentang ciri-ciri dan sifat beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga Allah menegur mereka, "Lima takfuruna bi ayatillah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang kalian lakukan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang tidak beramal dengan Taurat, tidak beramal dengan Al-Injil. Kemudian Allah mengatakan, "Qul ya ahlul kitab," katakan wahai Rasul kepada mereka, sampaikan kepada ahlul kitab, "Lima tasudduna an sabilillahi man aman." Karena bukan cuma mereka yang enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menghalangi orang-orang untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lima tasudduna an sabilillahi man aman tabghunaha iwaja. Mereka berusaha untuk memalingkan orang dari petunjuk, dan yang sudah mendapatkan petunjuk pun mereka beringin berkeinginan untuk mengembalikan mereka agar supaya kembali kepada Yahudi atau Nasrani. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi keyakinan mereka dan keinginan serta cita-cita mereka. Allah mengatakan walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tentang kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ini Allah yang menyatakan tentang keadaan ini, sehingga kita harus hati-hati. Dan ini akan menjadi usaha upaya mereka memurtadkan kaum muslimin, imam menjadikannya Yahudi wa imam menjadikannya Nasrani. Usaha terus gejar mereka lakukan pemurtadan. Wala hawla wala quwata illa billah. Di setiap zaman, di setiap generasi. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum tashhadun. Dan kalian menyaksikan, kalian tahu, kalian paham bahwa apa yang kalian lakukan itu tidaklah benar adanya. Baik. Kalian menghalangi diri kalian sendiri dan menghalangi orang untuk masuk ke dalam Islam. Dan yang sudah masuk Islam pun kalian berusaha untuk mengembalikannya kepada Nasraniyah atau Yahudiyah. Padahal kalian tahu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah kebenaran. Wallahu bighafil wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang kalian lakukan. Jadi semua yang kalian lakukan itu tercatat. Sebagai satu amalan buruk untuk kalian. Dan ini tidak akan dihapus tentunya kecuali kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni kecuali kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi orang-orang Yahudinya diingatkan, orang-orang Nasraninya diingatkan. Di sisi yang lain, kaum muslimin juga diingatkan tentang mara bahaya ini. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, kalau kalian mengikuti kelompok-kelompok dari kalangan orang-orang yang kami telah beri kitab kepada mereka dahulu kala, Nasrani atau Yahudi, kalau kalian mengikuti mereka, mentaati mereka, yaruddukum ba'da imanikum, mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, mengembalikan kalian kepada keyahudian dan kenasranian. Yaruddukum ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlahan tapi pasti. Ini usaha mereka. Mereka mengembalikan dan berusaha untuk mengembalikan kaum muslimin kepada Nasraniyah dan Yahudiyah. Dan kalau ada kesempatan mereka untuk memaksa dengan kekuatan, itu yang akan mereka lakukan. Baik. Kalau mereka memiliki kesempatan untuk memurtadkan kaum muslimin dengan kekuatan mereka, maka itu pasti mereka lakukan. Baik. Ini bukan prediksi-prediksi dari kita. Baik. Atau apa namanya? pengamatan-pengamatan yang mungkin orang mengatakan akan terjadi demikian demikian demikian. Enggak, memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan langsung kepada kita bahwa ini akan terjadi. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yardukum. Kalau kalian mentaati mereka ini ahlul kitab, yardukum ba'da imanikum, kalian akan dimurtadkan setelah kalian sudah masuk Islam. Barakallahu fikum. Imma murtad, memang berpindah agama, wa imma hanya sekedar nama saja untuk kaum muslimin sementara tidak ada lagi inti dan hakikat ajaran pada kaum muslimin itu. Cuma sekedar bahwa ya dia muslim, tapi tidak ada lagi apa-apa yang bisa dibanggakan dari dia sebagai seorang muslim. Sholat juga enggak, puasa juga enggak. Tidak ada sesuatu, tidak ada giran, tidak ada kecemburuannya terhadap Islam dan kaum muslimin, tidak ada semangat berislamnya. Bahkan ketika dia berbicara, berbicaranya memojokkan dan menjelek-jelekkan Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Inilah yang akan terjadi ketika kaum muslimin mentaati dan mengikuti orang-orang kufar. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah mengatakan intuti'u fariqan minal ladina utul kitab wa yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalian akan menjadi kafir sama seperti mereka. Allah mengatakan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka bercita-cita, mereka sangat berangan-angan, berkeinginan kuat. Law takfuru, seandainya kalian kaum muslimin kafir sama seperti mereka kafirnya. Jadi fatakununa sawaa, sehingga kalian sama persis, tidak ada beda. Baik. Peperangan sesungguhnya ada dan senantiasa ada. Baik. Sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Tinggal kita mau berpihak kemana dan membela yang mana. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita diingatkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, bagaimana bisa kalian wahai kaum mukminin kembali kafir setelah kalian beriman, setelah kalian bersyahadat, setelah kalian mengamalkan sebagian mungkin dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah sholat, kalian sudah puasa, kalian sudah melakukan ini dan itu, bagaimana bisa kalian kafir? Baik. La haula wa quwwata illa billah. Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian masih tetap dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian masih ada Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau mungkin sekarang ada orang mengatakan beliau sudah meninggal dunia, kita katakan hadis-hadis beliau, petunjuk beliau, ajaran beliau masih ada sampai sekarang. Tinggal kita yang mau atau tidak untuk mempelajarinya. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa man ya'tasim billah, dan barang siapa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, baik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh dialah yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Baik. Sudah beberapa hari kita membahas tentang masalah agama dan keyakinan. Sebagian orang menganggap bahwa berpindah agama itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Dikit-dikit pindah agama lagi, masuk ulang, keluar ulang. Baik. La hawla wala quwwata illa billah. Sementara kita diperintahkan untuk i'tisam, berpegang teguh. Baik. Ini harus menjadi keyakinan kita bahwa innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam. Tidak ada agama lain. Tidak ada keyakinan yang lain. Ini harus menjadi keyakinan kuat dalam diri kita. Kalau ada orang mengatakan doktrin, memang demikianlah keadaannya. Jadi, karena kapan kita tidak yakin dengan ini, berarti kita termasuk munafikin. Jadi, di awal ya, surah Al-Baqarah, dari barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk apa, yakin. Barakallahu fikum, coba tengok di awal surah Ali Imran, surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqinuun. Barakallahu fikum. Ini harus menjadi keyakinan kuat dalam diri kita. Tidak boleh barakallahu fikum ragu-ragu. Dari asyak war raib. Karena asyak war raib adalah ciri khasnya orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Nifaq akbar. Yang dengan kondisi iman seperti ini di dalam neraka yang paling bawah. Bersama dengan orang kufar. Kekal dalam api neraka. Barakallahu fikum. Maka seorang mukmin harus dia pegang ini dengan erat-erat, menjadi satu keyakinan tanpa sedikit pun ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak ada raib, tidak ada syak. Ini keraguan, plin-plan, tidak jelas. Ini sifatnya orang-orang munafikin wal'iyadu billah. Yang disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengan orang-orang kafir asli. Jadi sama-sama kekal dalam api neraka. Plin-plan mereka. Jadi mereka digambarkan oleh Subhanahu wa taala la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak 100% kepada orang kafir lahir batin dan tidak 100% kepada orang mukmin lahir dan batin. Nampaknya mereka sebagai seorang muslim, tapi hatinya mereka keyakinannya sama seperti orang-orang kafir wal'iyad billah. Maka ini sekali lagi kita katakan harus menjadi satu keyakinan yang sangat kuat dalam diri kita. Wallahul musta'an. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan agama ini, dengan syariat ini, Allah sebagai sesembahannya, Nabi Muhammad sebagai rasulnya, nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Dan ini akan dipertanyakan oleh malaikat nanti di alam kubur. Barakallahu fikum. Dan ini sekali lagi harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kapan dia tidak yakin dengan seyakin-yakinnya, dia hanya bisa mengatakan ha ha ha. Plangaplongo orang bilang. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan begini dan begitu, maka aku pun mengatakannya. Ragu-ragu, plin-plan. Tidak yakin. Maka sebagai seorang muslim, mukmin, dia harus yakin dengan keyakinan ini. Barakallahu fikum. Dengan agama ini. Dan inilah jalan yang lurus. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keyakinan Islam kita, keyakinan iman kita dalam diri kita sampai tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita tentang agama yang kita anut ini, Allah yang kita sembah dan Nabi yang kita ikuti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.